Suro-suro pasal 10:7. Paulus bo Silas nompapola polumako ira noliu ringata Amfipolis pada ngata Apolonia sampe narata ringata Tesalonika. Risetu naria sapom podaden to Yahudi. Jadi nalaumo i Paulus risapom podade to Yahudi etu eva kabiasana nosinjula pekiri ante tau-tau to nasiromu risetu. Tolun tipa no sintuki-ntuki tempo eom penonto, ia no tesa ka ira, eva isi buku nagasa. Nipaka notona ka ira, batuana isi buku etu. Nitaranggana ka ira. Nantuki buku nagasa i, magau to mempakasalamat to ni janji alatal, para lura pandasa sampai memate. Tapi ia kana matubu baling garika maten. Yesus to ni tesa kukakomi, ia memagau to mempakasalama itu. Nangepe tesa i Paulus itu, naria barasaku yang ba'a tau to Yahudi, nompara saya tesa itu, pade nusabingga ka i Paulus bo i Silas. Ivetu vo'u nadea tau to Yunani, to naeka ka alatala, pade nadea vo'u besi-besi to noanggana ngaringata itu. Tapi tempo tau-tau to Yahudi to da'a nompara saya Yesus, nanggita itu, nasiriati mo ira rijai Paulus bo Silas. Jadi ira nupokio tau-tau to penjayon-jayo ripotomu, novia kanano pade numpaka gado riarangata etu. Narata mo ira risapo yason to ni peto'o i Paulus bo Silas, pade nisuaki ira sapo etu, ala manggeni i Paulus bo Silas mesuvu mantingayo tau dea etu. Tapi da'a nirata ira i Paulus bo Silas risetu. Jadi niumbunjai iramo yason, bo barasaku yang ba'a tau topo parasayan tani narisetu, mpakaringayo topo parenta ngata etu, nongaremo ira. Paulus bo Silas etu nompakagado tau di umba-umba di dunia. Vei-vei ira narata nompakagado ngata ta e ivou. Pade iason ei nantarima ira etu risapona. Ira ei puramo nombaliunaka atura-atura toni pakatantu magau kaisar. Sabana niuli ira dan aria voupa magaun tanina tono sangat ka Yesus. Sangga nangepe tesa-tesa itu, nagadompu umo raran todea, bo topo parenta ngata. Kaupuna, yason boro aroana topo parasaya itu, kana membawai doi pejami ka topo parenta ngata. Naupu itu, pada ira nikabasakamu. Vengina itu, nangulimo topomparasaya ringata Tesalonika, ka i Paulus bo i Silas. Agina mo kumi maaum pakaringata Berea. Jadi, nalaumo i Paulus bo i Silas. Narata risetu, nalaumo ira nesua risapom podaden to Yahudi. Tau-tau to Yahudi ringata itu, nabelo rara ira. Da'a eva tau to Yahudi ringata Tesalonika. Sabana ira ringata Berea nantarima kareba Yesus etu antempu umpu urara ira. Pade eo-eo ira nomparesa buku nagasa ala manggita kakonona tesa i Paulus etu ka ira. Nadeang garita tongo ira to nompara saya Yesus. Pade da'a agasa kedi tau-tau to Yunani to noanggana nompara saya vo'u. Nabelo kabesi, nabelo kalanggai. Tapi tempo tau-tau to Yahudi ringata Tesalonika, nangepe i Paulus, nompatolele tesanu alatala ringata Berea, narata mo ira ringata Berea, pade risetu vo'u nompo via gado, pade nompakapane raran tau dea. Jadi topomparasaya ringata Berea etu, nasalisa nanggeni i Paulus, mesuvungga ringata Berea, pakari vivin talinti, tapi i Silas ante i Timotius dan eto oringata Berea etu. Tau-tau tonanggeni i Paulus etu, nalaung pasangganinggani ante ia sampe narata ringata Athena. Naupu etu, natinggulimo iram pakaringata Berea, ante nanggeni tevai i Paulus ka i Silas, bo i Timotius, ala ira masalisa mombatuntumaka ia ringata Athena. Tempo i Paulus nompopea i Silas bo i Timotius ringata Athena, nasusampu urarana, nanggita kadea nu parantau-parantau, toni pesomban to Athena etu. Etu mo sabana, ia no sinjula pekiri risapom podade ante tau-tau to Yahudi pada tau-tau tanina to nomba-somba alatala ivetu vo uripotomu eo-eo ia no sinjula pekiri ante isema-sema to naria risetu ringata Atena etu naria vo u tau-tau na pande to nantuki pepatuduki nu Epikuros pada pepatuduki to no sanga kastoa bara saku yang ba'a guru rongele pepatuduki etu no sinjono vo'u ante i Paulus ira nanguli no apa vo'u ninjanin tau ya'a panginyanin aga sakit ilau tapi nadia vo'u tesana pada naria iran tanina to nanguli bara ia madota mempatuduki ka kita eba biata-biata ngaringatan tani niuli ira ivetu sabana i Paulus nompatolele ka ira tesa Yesus pada tesa manusia na tuhu bali ngarika matena. Jadi, ira nanggeni i Paulus mpakari polibu ribulu Areopagus. Narata risetu, nangulimo ira ka ia. Kami ei madota mangepe, pepatuduki na bou, toni patolele mu etu. Sabana komi mempatolele pepatuduki non tanin garin tanin, toni epe nutalinga kami mboto. Kami madota manginjani batuan. Niuli ira ivetu sabana pura-pura to Athena pada tau-taun tanina tone to'o ringata Athena etu agama dota mantesa atau mangepe nuapa-nuapa to nabouna. Nangepe tesa ira etu nekanggoremo i Paulus ringayo topolibu ribulu Areopagus etu pada niulina. Tau-tau to Athena, nikita kukomin pu-umpu topo agama. Sabana tempo aku nenjayon-jayon rarangata komi ei. Nikita ku peto-peto pesomba komi. Pada nirata ku sangu peto-pesomba. Tonaria nitulisi. Peto-pesomba kapue to da ninjani tasangan. Jadi pue to ni pesomba komi. Nau pasangan na da ninjani komi. Pue etumo to ni patolele ku kakomi risei. Pue alatala nompa jadi dunia ei. Bo pura-pura isi. Ia mo pue langi bo dunia. Pada ia da anetori sapom pesomba. Toni kavianu manusia. Ia da avonom paralu ratulunginu manusia. Sabana ia mo tonom bavai katubu. Bonosa. Padem pengaya ngaya kapura-pura manusia. Ngari samba manusia. Nipa jadi na pura-pura manusia ri dunia. Ala ira mo muli. Metorin jumongu dunia ei. Nipa katantu nanggari pamulana. Pantaa tanara peto butu-butu ngata. Pada ni pakatantuna, kasaya na ira matubu di tanah itu. Nika via ala tala ibetu, ala manusia mo pailo ia. Jadi rapan ane ira mo pailo ia, ira kana musirata ka ia. Tapi kakonona, da paralu mo pailo ia masai-sai, sabana ia namosu ante kita, sambabu-sambaa. Eva niulin tau, kita na tubu pada nonggaya, pada nariari dunia ei, sabana kuasa Allah Ta'ala. Nasimbayu ante etu bo, to niuli barasa kuyamba ato pande, mo via duluang gaulu, ngaringata komi. Ira nanguli, kita pura-pura ei, anana bo. Jadi sampai subuh, kita ei ana-anan Allah Ta'ala. Sabana etu, da amamala kita mempakasimbayu Allah Ta'ala, ante parantau-parantau, toni poviang gari bulava, bara salaka, bara batu, nantuki kapandenu manusia. Allah Ta'ala da anomba suku manusia nokolu, tempo ira nomba somba parantau-parantau eva etu, sabana da apa ninjani ira itu nasala. Tapi nompa mula vei-vei, ia nompa kau pura-pura manusia riumbombari dunia, karena majeang gari pokaingu ira itu. Kita kana majea, sabana naria saungu tempo banepia, toni pakatantu namo, pura-pura manusia di dunia ei, kana ratangara ante nanuarara. Manusia kana ratangara samba atau, toni pelisi nu Allah Ta'ala, etu mu Yesus. Pade ala mumpakanoto, ia motopatangara toni pelisi na etu, Allah Ta'ala nompakatubu bali Yesus ngarika matena. Tempo tau-tau etu nangepe, tesa tomate na tuvu bali ngarika matena, nariang garita tongo ira nompongiri i Paulus, sabana daani parasaya ira, tomate mamala rapaka tuhu bali, tapi naria vou to nanguli. Kami damadota vou mangepetesamu etu. Naopu etu, nalaimo i Paulus nompalasi polibu etu. Tapi naria taunggarita tongo ira etu, nosabinga ka i Paulus, pade nomparasaya Yesus. Sambaang gari ira i Dionysius, sambaang gari to polibu tona siromu, ribulu Areopagus etu. Pade naria vou sambaa besi, nosangaka i Damaris. Pade barasaku yang baat tahun tanina.